Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa al-intifa' wa al-ibadah wa al-istifadah wa al-tadhakkur wa al-tadhkir wa al-hath ala tamassuk bi kitabillah bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan atas nikmat dan pemberian Allah ta'ala dan taufik dan hidayah kita hadir dalam majlis ini, majlis mingguan malam Ahad, untuk melanjutkan pembahasan ilmu fiqih yang diambil dari kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah beserta syarah-syarahnya, masih dalam pembahasan yang berhubungan dengan sholat jenazah. Terakhir yang dibahas di majelis ini malam Ahad yang lalu, yaitu yang berkenaan dengan rukun-rukun sholat dan kemudian juga sunnah-sunnah sholat jenazah. Sebutkan diantaranya oleh pengarang kitab kita ini, pengarang kitab Muqaddimatul Hadramiyah, beliau menyebutkan beberapa sunnah yang ada di dalam sholat jenazah, yaitu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan di waktu takbir yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan jikalau tidak diangkat tangannya ketiga takbir sewaktu sholat jenazah, maka hukumnya khilaful aula. Dan disunahkan mengangkat tangan ketika sholat jenazah hanya takbir yang pertama sampai keempat. Adapun jika seorang melaksanakan takbir yang kelima dan seterusnya, tidak disunahkan untuk mengangkat tangan di saat itu. Disebutkan juga di antara sunnah di dalam sholat jenazah al-Isra, yaitu membaca dengan perlahan. Begitu baca Fatihah, baca sholawat, baca doa, zikir yang lain, ya, kecuali yang disunahkan dibaca secara ijhar, secara kencang oleh imam, ya, seperti takbir disunahkan imam mengangkat suaranya agar kedengaran oleh sampai kedengaran oleh makmumnya. Juga salam disunahkan untuk mengencangkan suara imam sampai terdengar oleh makmumnya. Adapun selain itu disunahkan untuk membacanya secara isra. Disunahkan baca secara isra, perlahan-lahan, hanya dengar terdengar oleh dirinya sendiri, walaupun dikerjakan sholat jenazahnya itu malam. Kalau dikerjakan sholat jenazah malam pun tidak disunahkan baca Fatihahnya kenceng, tapi tetap disunahkan perlahan-lahan. Disebutkan juga yang diantara sunnah dalam sholat jenazah yang telah kita bahas malam minggu yang lalu, di malam Ahad yang lalu, yaitu membaca at-ta'awudz, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Baik kita baca Al-Fatihahnya setelah takbir pertama, dan itu yang paling afdal, atau kita baca Fatihahnya setelah takbir yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, sebelum baca Fatihah dalam surat jenazah disunnahkan kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun doa iftitah tidak disunahkan membacanya sewaktu kita melaksanakan sholat jenazah sebelum baca surat Al-Fatihah. Tidak sunnah baca iftitah seperti disunahkannya baca iftitah sewaktu kita sholat yang lain, baik salat fardu ataupun salat sunnah, ya, maghrib, isya, zuhur atau qabliyah, maghrib atau qabliyah zuhur, qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, sunnahkan baca doa iftitah sebelum kita baca ta'awudz dan baca al-fatihah. Tapi dalam salat jenazah gak disunnahkan baca doa iftitah, itu Allahu Akbar kabira sampai akhir. Lalu ulama mengatakan bahwa sebabnya gak disunnahkan baca al-iftitah Allahu Akbar kabira dikarenakan iftitah ini memperlama salat jenazah, dan salat jenazah di mabniun ala takhfif, artinya mabniun ala takhfif dikerjakan dengan segera yang di luar suruh masuk. Itu diantara sunnah-sunnah yang disunahkan dalam salat jenazah. Lalu kita sudah singgung juga tentang wa yushtarutu biha syurutus shalah, disunahkan di dalam sholat al-jenazah, disyaratkan dalam sholat jenazah semua syarat yang disyaratkan dalam sholat. Begitupun ketika kita kerjakan sholat jenazah dalam keadaan berjamaah, maka disyaratkan di dalam sholat jamaah jenazah seperti disyaratkan di dalam sholat jamaah yang lainnya, baik itu fardu ataupun sunnah. Dan ditambahkan beberapa syarat yang enggak ada di dalam sholat jenazah yang lain, di dalam sholat yang lain, tetapi ada dalam sholat jenazah. Di antaranya yang sudah kita sebutkan, yaitu bahwa mayitnya juga harus disucikan terlebih dahulu. Kalau mayitnya sudah suci, mayit sudah dimandiin, kalau ada air, atau kalau enggak ada air mayitnya ditayamumin, baru kemudian kita sholatin jenazah. Kalau jenazahnya enggak dimandiin, enggak disolatin. Jenazah yang enggak dimandiin enggak disolatin. Karena enggak sah sholatnya kalau tanpa dimandikan atau disucikan dengan tayamum. Juga disebutkan yang harus disucikan juga segala hal yang nyambung dengan mayit. Badannya mayit udah pasti harus suci dari najis juga yang enggak dimaaf, ya, kafannya juga harus suci. Kita sudah bahas kalau mayit sudah dikafankan lalu kemudian dia mengeluarkan najis, mengeluarkan kotoran misalnya dari depan atau dari belakang, maka wajib dibersihkan dan tidak wajib dimandiin secara ulang, hanya cukup dibersihkan bagian yang keluar terkena najis itu, lalu kainnya pun di bagian yang terkena najis dicuci, disuciin lagi, baru kemudian disolatkan. Kalau mayit kita tahu bahwa mayit ini setelah dikafani mengeluarkan najis, baik air seninya keluar lagi atau keluar kotoran belakangnya, lalu disolatin, maka solatnya gak sah karena mayitnya membawa najis, kafannya najis dan badannya terkena najis, najisnya gak dimaaf. Kecuali kalau najis yang dimaaf, seperti kalau seseorang wafat karena ditikam, ya, ditusuk kepalanya atau perutnya sehingga darahnya terus keluar, dimandiin terus keluar, maka kita tutup sebisanya dengan kapas. Kalau masih terus keluar dimaaf, dan itu pun sebaiknya disolat. Dan itu pun jikalau kita takut akan mengotori masjid karena najisnya darahnya terus keluar, kalau kita takut akan netes dan mengotori masjid, nggak boleh nyolatin di dalam masjid. Itu perlu perhatian juga. Kalau demikian gimana solatnya? Kita solatnya di luar masjid. Sholatin di luar masjid, di Masjid Saklim misalnya sholatinnya, atau di tempat lain yang bukan masjid. Tapi kalau dia sholatin di masjid sedangkan darahnya terus mengucur dan kita khawatir, kita takut nanti netes darahnya sehingga mengotori masjid, gak boleh mayit itu disolatkan di dalam masjid. Jadi disolatkan di luar masjid, ya paling enggak di majlis ta'lim atau di aula yang luas, yang cukup menampung jamaah. Begitupun juga kata ulama, diperhatikan tentang kesucian kaki yang ada di kurung batang. Kaki kurung batang juga harus dalam keadaan suci. Kalau kaki kurung batangnya najis atau mutanajis, kurung batang yang terkena najis, dan kita sholat di jenazah itu dengan menggunakan kurung batangnya, maka sholatnya enggak sah. Ya, sholatnya enggak sah karena mayitnya berhubungan menyambung dengan najis. Sebab itu kurung batang perlu diperhatiin, bukan hal yang sepele. Ya, kecuali kalau mayitnya dikeluarin dari kurung batang ketika mau disolatin, dikeluarin kemudian ditaruh gitu di bawah tanpa kurung batang, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kurung batang yang mau dibawa seperti biasanya kita lakukan, kurung batang itu pun harus dalam keadaan suci. Sampai situ. Nah, yang terakhir yang kita bahas kemarin juga, nggak boleh ketika kita sholat jenazah kita berada di depan mayit. Mayitnya yang harus ada di depan kita. Kita bukan kita di depan mayit, tapi mayit di depan kita menghadap kiblat. Dan walaupun sholatnya di atas kuburan, sebagaimana nanti akan dibahas, boleh sholat di atas kuburan dengan syaratnya nanti akan dibahas di malam ini insyaallah. Kalaupun kita sholat di atas kuburan, maka kuburannya pun harus di depan kita, bukan kita di depan kuburan. Lalu timbul pertanyaan kemarin dari jamaah yang belum menjawab, jawabannya ada di dalam pembahasan berikut ini. Jadi syarat yang ada khusus dalam sholat jenazah nggak ada dalam sholat yang lain itu. Kemudian yang berikutnya, ini syarat ini ada dalam sholat jamaah yang lain, tetapi karena dalam sholat jamaah nggak ada mayit dan di dalam sholat jenazah ada mayit, maka difokuskan syarat ini supaya kita lebih perhatiin. Syarat apa itu? Kalau kita nyolatin jenazah, antara kita dengan jenazah dengan mayit, ya tidak, kalau di luar masjid nyolatinnya, tidak boleh jaraknya antara kita dengan mayit itu lebih dari 150 meter atau 300 hasta. Sebagaimana kalau kita sholat jamaah, antara kita dengan imam, antara imam dengan yang di belakangnya shof awal, enggak boleh jaraknya itu 300 hasta atau 150 meter lebih. Kalau jaraknya seperti itu, enggak sah sholatnya. Kalau di luar masjid, begitupun sholat jenazah. Kalau sholat jenazah di luar masjid, misalnya di aula atau di lapangan atau di majlis salim, maka antara mayit dengan imam, antara imam dengan yang setelahnya, ya saf yang pertama, antara saf yang pertama dengan yang kedua dan berikutnya, begitu berikutnya, seterusnya, enggak boleh antara imam dengan mayit jaraknya lebih dari 150 meter. Jadi mayit di mana, dia di mana. Ya kan 150 meter jauh. Enggak boleh lebih dari, enggak boleh jaraknya sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu enggak sah sholat jenazah. Ya, begitupun ini menyangkut pertanyaan yang kemarin belum dijawab. Apa pertanyaan yang kemarin yang belum dijawab? Antara jarak antara mayit dengan imam. Jarak antara mayit dengan imam. Nah, kalau lebih dari 3 hasta atau 1,5 meter, bagaimana hukumnya? Maka untuk ulama hukumnya sama seperti sholat jamaah yang lain. Kalau antara imam dengan makmum, jaraknya antara imam dengan makmum yang shaf awal, jaraknya lebih dari 1,5 meter, maka fadilah jamaahnya hilang. Fadilah jamaahnya enggak didapat. Begitupun salat jenazah, antara imam dengan mayit, jarak keduanya itu tidak boleh melebihi 1,5 meter kalau mau dapat fadilah berjamaah. Kan salat ketika salatnya berjamaah jaraknya antara imam dengan mayit harus 1,5 meter paling jauh, ya. Tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Dan juga antara mayit dengan imam tidak boleh adanya penghalang. Ya, nggak boleh imam di sini, mayitnya di belakang tembok, nggak bisa. Adanya penghalang antara mayit dengan imam, itu tidak diperbolehkan. Harus antara imam dengan mayit tidak ada penghalang. Kemudian wa yusalli al-ghaibi. Kita mau meningkat kepada pembahasan yang berikutnya. Wa yusalli al-ghaib. Dan boleh bahkan sunnah. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dua mazhab ini membolehkan bahkan mensunnahkan salat ghaib. Ya. Membolehkan bahkan mensunnahkan salat ghaib. Apa salat ghaib maknanya? Salat ghaib maknanya kita mensolatkan mayit yang enggak ada mayitnya, yang mayitnya enggak ada di kampung. Enggak ada mayitnya di tempat kita, di kampung kita. Mayitnya di luar kota, di luar kampung. Kita di Jakarta, yang meninggal di Surabaya, yang meninggal di Cirebon, yang meninggal di Semarang. Kita nyolatinnya di Jakarta, itu namanya sholat ghaib. Dinamakan ghaib karena mayitnya ghaib. Ghaib apa artinya? Gak ada, gak kelihatan, gak ada di sini. Sebab itu mayit ada di luar batas kota, di luar batas kampung. Itu namanya sholat ghaib. Kalau mayitnya ada di kampung, walaupun jauh, enggak boleh sholat ghaib. Misalnya kita di Jakarta Selatan, di Kecamatan Mampang, di Kelurahan Pela, di Bangkat Laban, kita di sini menyolatin jenazah. Di mana jenazahnya? Jenazahnya di Jakarta Utara, ya, di Sunter sana jauh. Apalagi yang lebih jauh dari Sunter, Priuk sana lagi jauh. Masih di dalam Jakarta. Belum. Menurut pendapat yang muktamad, menurut pendapat yang paling kuat, tidak disahkan sholat jenazah ghaib tersebut karena mayitnya masih di dalam kota. Kalau kata ulama, walaupun negerinya itu, kampungnya itu luas, kayak kita Jakarta kan luas. Kalau kita dari ujung ke ujung jalan, ya, apalagi dengan macet yang sekarang ini, nggak tahu berapa jam, luas kita ini. Jakarta ini luas, walaupun kampungnya atau kotanya itu luas, tetap kalau mayitnya ada di dalam kota, enggak sah melaksanakan sholat ghaib karena mayitnya di dalam kota. Walaupun kata ulama, menurut pendapat yang muktamad, menurut pendapat yang paling kuat, walaupun itu orang punya uzur, yang mau nyolatin punya uzur, ya, misalnya yang diundang nih, kalau kita kan sholat jenazah pernah diundang ustaz atau kiai yang udah sepuh, misalnya, oh saya nggak bisa hadir, saya sholatin aja di rumah sini, ya saya sholatin aja di rumah sini, ya, sholat jenazahnya nanti di Jakarta, ya, walaupun ada uzur karena sakit, karena sepuh dia nggak bisa keluar lagi sakit, tetap dengan uzurnya itu kata ulama, menurut pendapat yang paling kuat, tidak disahkan sholat ghaib. Tidak disahkan sholat ghaib. Walaupun ada pendapat Syekh bin Hajar di dalam kitab Imdad, Imam Ramli juga, ya, di dalam kitab An-Nihaya, beliau keduanya ini mengatakan kalau ada masyakkah, ada kesulitan untuk hadir, ya, ada uzurnya, misal sakitnya, jadi dengan sakitnya sulit misalnya untuk hadir ke tempat jenazah untuk mensolatkan jenazah, maka dia boleh melakukan sholat ghaib di tempatnya walaupun mayitnya ada di dalam kota, Walaupun mayitnya di dalam kota. Sebagian ulama mengatakan walaupun tetangganya meninggal, walaupun tetangganya, ya, disebut tetangga 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, itu yang tetangga. Walaupun kata ulama ini menurut pendapat yang kedua yang bukan dikuatkan oleh kebanyakan ulama, ya, walaupun tetangganya masih boleh asalkan ada syaratnya. Syaratnya tadi yaitu kesulitan untuk hadir, ada sulit untuk hadir dan masyaqah karena sakit ataupun lain. Jadi ada dua pendapat di sini masalah sholat gaib kalau mayitnya ada di dalam kota, apakah boleh apakah enggak. Menurut pendapat yang paling kuat, enggak boleh sholat gaib kalau mayitnya di dalam kota, walaupun dia punya uzur, walaupun kampungnya sangat luas, kotanya sangat luas, tetap enggak boleh. Menurut pendapat yang lain, Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Imdad, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli dalam kitab Nihayah, beliau berdua mengatakan sah melaksanakan sholat gaib walaupun mayitnya di dalam kota, asalkan ada masyaqqah. Asalkan ada masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan. Ada kesulitannya untuk menuju ke tempat sana. Mungkin sakitnya, mungkin lainnya. Itu maknanya mayit gaib dan mayit hadir. Lalu dalilnya dari mana nih? Jadi yang membolehkan sholat jenazah mayit gaib, sholat gaib itu yang membolehkan dua madhab. Madhab yang pertama madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Madhab yang kedua madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Murid guru nih, Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya. Imam Syafi'i di dalam pandangan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat-sangat diagungkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap habis sholat, Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan gurunya. Selalu mendoakan gurunya, gak lepas dari doa untuk gurunya Imam Syafi'i. Itu ada murid sama guru, makanya berkah murid, apa namanya, ilmunya. Ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sampai mampu untuk mendirikan madhab sendiri terlepas dari madhab gurunya Imam Syafi'i, dan berkah sampai sekarang ilmunya pun masih bermanfaat, madhabnya masih ada. Ketiga, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah. Anaknya namanya Abdullah. Sewaktu tahu ayahnya ini mendoakan selalu setelah sholat gurunya Imam Syafi'i, didoakan Imam Syafi'i, didoakan Imam Syafi'i. Sampai-sampai anaknya ini yang namanya Abdullah bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal, wahai ayah, kulihat engkau selalu mendoakan Imam Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Emang bagaimana sih kedudukan Imam Syafi'i itu? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, Al-Imam Syafi'i di antara kita manusia ini seperti matahari. Alam ini bisa enggak terlepas dari matahari? Enggak bisa, karena manfaatnya begitu besar. Ya, kalau alam ini enggak, kalau dunia kita ini enggak ada matahari, ya beku, akan menjadi es semuanya dan kemudian pecah, hancur. Imam Syafi'i diibaratkan Imam Ahmad bin Hanbal seperti matahari untuk manusia, karena ilmunya yang begitu bermanfaat dan manfaatnya yang begitu besar. Lalu ini dua madhab yang membolehkan bahkan mensunnahkan sholat gaib. Adapun dua madhab yang lain enggak membolehkan sholat gaib. Apa itu? Madhab Imam Maliki dan madhab Imam Abu Hanifah. Imam Maliki juga dengan Imam Syafi'i murid-guru-murid. Guru-murid Imam Syafi'i dengan Imam Maliki guru-murid. Imam Malik murid-gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Suatu saat Imam Syafi'i belajar ketika masih belasan tahun umurnya dengan Imam Malik. Imam Syafi'i orangnya miskin, gak punya banyak biaya untuk belajar. Ya, ulama besar tapi hidupnya sederhana sekali. Sampai-sampai dia gak punya pulpen dan dia gak punya tempat untuk menulis catatan mencatat ilmu. Kalau dulu kan mencatat ilmu di pelepah-pelepah korma, di tulang-tulang onta, itu kalau dulu ya pulpennya tinta nih, celupin, ntar habis dicelupin lagi, ntar habis dicelupin lagi. Kalau kita sekarang enak, kita tulis aja sampai berhari-hari baru habis nih, enggak, celupin tulis. Dan medianya apa? Pelepah korma ataupun kulit onta ataupun tulang onta, itu media yang ditulis untuk mencatat ilmu. Imam Syafi'i nggak punya itu, yang sebegitu nggak punya Imam Syafi'i. Lalu suatu saat ketika beliau hadir di majelis gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i menulis apa yang diucapkan oleh gurunya di tangannya dengan telunjuknya, di tangannya, di telapak tangannya ditulis, didengar, diperhatiin sama gurunya ini, karena sepertinya Imam Syafi'i bermain-main dengan telunjuknya itu, padahal beliau mencatat ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Karena nggak punya apa-apa, maka beliau mencatatnya dengan telunjuknya di atas telapak tangannya. Ada nggak bekasnya? Ya nggak ada. Apaan bekasnya di sini? Di telapak tangan cuma digoret-goret dengan telunjuknya. Imam Malik ketika melihat anak muridnya seperti bermain-main dengan telunjuknya, ditanya, apa yang kau lakukan wahai Muhammad bin Idris Syafi'i namanya? Kata beliau, mencatat ilmu wahai guru, untuk membuktikan kebenarannya. Beliau tanya dengan gurunya, coba engkau baca, kalau bentang catat bukan main-main, coba engkau baca apa yang kau catat. Karena nggak ada catatan, mana ada di sini, di telapak tangan nggak ada tulisan. Karena begitu kuatnya hafalan Imam Syafi'i, semua yang diucapkan oleh gurunya dari awal sampai terakhir dicatat, semuanya disebutkan ketika disuruh baca sama gurunya. Ini yang kau sampaikan ini dari awal. Ya. Itu hafalan Imam Syafi'i itu. Yang begitu enggak nyatet enggak apa-apa dah. Ya, karena hafalannya kuat. Ya. Maksudnya kita nyatet nih, sebagai karena kita hafalan kita lemah. Sekarang kita dengar, besok jangan besok, ntar ikut pulang lu katanya. Ya. Dan fadilah mencatat ilmu pun besar. Tintanya itu nanti ditimbang oleh Allah Ta'ala di alam akhirat. Ya begitu Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Beda pendapat dalam masalah ini. Imam Malik dengan Imam Syafi'i yang atau bilang gurunya bilang, sholat gaib enggak boleh, enggak sah. Imam Syafi'i muridnya bilang sah. Itu namanya ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Dan perbedaan pendapat mereka itu enggak menimbulkan gontok-gontokan. Enggak menimbulkan gontok-gontokan. Kenapa? Karena mereka ulama paham bagaimana cara berikhtilaf. Bagaimana cara beda pendapat. Oh, pendapat ini begini, adabnya begini, caranya begini. Paham mereka, tahu caranya. Makanya mereka belajar dari mana? Belajar dari gurunya. Gurunya belajar, gurunya mereka para tabi'in. Imam Syafi'i tabi'in, Imam Malik tabi'in. Gurunya ya para gurunya para tabi'in, tabi'innya belajar dari para sahabat yang juga berikhtilaf dan berbeda pendapat. Dan mereka ngambil dari Rasulullah, paham bagaimana cara berbeda pendapat sehingga enggak perlu gontok-gontokan. Ya, enggak perlu gontok-gontokan. Yang jadi masalah ketika beda pendapat, terjadi bentrokan, terjadi gontok-gontokan karena enggak paham bagaimana cara berbeda pendapat. Ini masalah hadroh dalam masjid, yang anu enggak boleh nongkrong. Ini yang saya pengen bikin maulid, enggak boleh pakai hadroh. Pukul mau terbana dalam masjid, enggak boleh, haram. Bentrok kami yang sana. Ya, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, walaupun hanya sebatas ucapan. Karena enggak paham cara berikhtilaf. Menghormati seseorang, kita jikalau tidak ingin, kalau ada suatu pendapat, dua pendapat misalnya, atau bilang haram, yang atau bilang enggak haram. Kalau kita lebih lebih berpegang kepada yang mengatakan haram, biarkan yang tidak haram melakukannya. Biarkan orang yang mengatakan tidak haram melakukannya. Karena ada pendapat kan, ada pendapat yang membolehkan. Tidak boleh kita memaksakan pendapat yang kita pegang kepada orang lain. Gitu. Jadi kalau kita pengurus masjid misalnya pengurus masjid ini apa namanya, lebih condong pengurus masjid mengatakan bahwa di dalam masjid enggak boleh melakukan pukulan hadroh, rebana. Tapi di sana ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Ketika ada orang yang melakukannya dalam masjid, ya, kita pengurus masjid atau secara pribadi yang tidak setuju dengan itu, ya biarkan mereka melakukannya. Karena mereka melakukannya juga ada dasarnya, ada dalilnya, dan ada ikutannya. Dan kalau kita enggak mau hadir karena itu haram di dalam masjid pakai hadroh, ya udah enggak usah hadir. Karena kita mungkin berpendapat haram, tapi mengingkari itu, mengatakan itu enggak boleh, harus dibubarin. Nah, ini salah. Karena kalau kita mengatakan ini harus dibubarin haram, itu udah masuk ke dalam ranah atau dalam ruang lingkup nahi munkar, dan nahi munkar itu ada adabnya. Nahi munkar itu ada caranya bagaimana harus menahi munkar. Apa di antara nahi munkar adabnya? Di antara adab nahi munkar, maksiat yang akan dicegah itu diijmakan oleh ulama. Ulama mengatakan semuanya itu haram. Enggak ada yang mengatakan halal. Kalau semua ulama mengatakan haram, baru sekarang boleh kita cegah. Ya, itu pun jika lo ada kemampuan, kewajibannya ketika ada kemampuan. Makanya Rasul mengatakan man ra'amin kemunkaran falyughayyirhu biyadi wa in lam yastati bilisani wa in lam yastati bi qalbi wa dzalika dha'ful iman. Ketika mampu dengan yadi, dengan kekuasaan, dengan tangan, kewajibannya mampunya itu kewajibannya itu. Enggak mampu itu, mampunya dengan lisan, kewajibannya dengan lisan. Enggak mampu dengan lisan, kewajibannya dengan hati. Seorang yang hanya mampu dengan hati, apa maknanya? Artinya tidak meredhoi perbuatan tersebut dengan hati. Enggak merestui dengan hatinya. Itu cuma bisa itu. Enggak diwajibkan ketika cuma mampu dengan hati, enggak diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan atau dengan tangan, dengan kekuasaan, karena emang gak mampu. Itu tahapannya. Nah, jadi menyikapi perbedaan pendapat seperti itu, kita gak mau, gunakan untuk diri kita, jangan diwajibkan untuk orang lain mengikuti kita. Ini orang yang berziarah kepada para wali-wali ini haram, yang ziarah kepada kubur-kubur haram. Ente udah ambil pendapat itu, ente haram, gak usah ziarah kubur, gak usah wali, gak usah ziarah kepada wali. Tapi mewajibkan orang lain ikut pendapat ente, nah ini sudah gak ngerti adab berbeda pendapat. Mereka yang berziarah ke makam wali, berziarah ke makam para nabi, mereka punya ikutannya, punya dalilnya. Kalau yang satu gak mau mengatakannya haram, jangan mewajibkan orang lain untuk itu pendapatnya. Biarkan mereka untuk melakukan itu. Ente gak mau, yaudah ente sendiri, ente dan kelompok ente sendiri, gak usah ziarah, gak usah ke ziarah kubur, gak usah ziarah ke makam wali. Itu tata cara berikhtilaf, jadi menghormati satu dengan yang lain. Panjang jadinya masalah di situ. Kita kembali kepada masalah yang kita bahas sekarang, apa tadi itu? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan boleh sholat gaib. Imam Malik mengatakan tidak boleh sholat gaib. Jadi dua-duanya seimbang. Yang membolehkan sholat gaib Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak membolehkan sholat gaib Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Dalilnya apa? Dalilnya Imam Syafi'i mengatakan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dalil di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikabarkan tentang wafatnya Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi kan masuk Islam. Ketika wafat Raja Najasyi di tahun 9 Hijriah. Rasul dikabarkan di Madinatul Munawwarah beliau. Ketika beliau dikabarkan wafatnya Raja Najasyi, maka beliau pun mengajak para sahabatnya untuk menyolati Raja Najasyi yang ada di sana di Habasyah, jauh. Beliau di Madinah. Maka beliau pun melakukan sholat. Itu namanya sholat ghaib. Mayitnya di sana di Habasyah. Rasulullah di Madinah. Sholat ghaib. Dalil ini yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal untuk mensahkan dan mensunnahkan sholat ghaib. Lalu yang mengatakan gak boleh Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi, bagaimana menyikapi hadis ini? Mereka mengatakan bahwa jenazahnya Habat Raja Najasyi yang wafat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi sewaktu beliau sholat di Madinah, sehingga jenazahnya hadir. Jadi Rasulullah lihat jenazahnya di hadapan Rasul, demikian sehingga itu bukan sholat ghaib menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bukan sholat ghaib, jenazahnya hadir, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di depan Nabi. Tapi Imam Syafi'i zahir nas gak ada hadir jenazah, jenazahnya jauh di Al-Habasyah. Walhasil dua-duanya betul, semua dua pendapat, karena semua pendapat itu bersumber dari Imam Madhab yang mempunyai keahlian dalam ijtihad. Tapi kita bermadhab Syafi'i, maka kita pun menjalankan apa yang disebutkan Imam Syafi'i, dibolehkan sholat yang namanya setelah jenazah yang namanya sholat ghaib. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang tanya ya. Tinggal berapa menit bisa? Masih ada waktu? Masih ada ya? Oke. Iya, pertanyaan bagus. Kalau kita sholat di atas kuburan, sebenarnya pembahasannya akan datang nih, wal madfuni man kana apa. Pertanyaannya, kalau kita sholat di atas kuburan, kalau tadi jenazah yang kita sholatkan di masjid harus terpadu suci, kurung batangnya suci, bahkan kaki kurung batangnya juga masih suci supaya sholat jenazahnya sah. Bagaimana dengan sholat di atas kuburan? Pertama, kuburan yang mutanajis ya, atau yang najis karena bercampur tanahnya dengan najis-najis mayit yang sebelumnya, yang disebut dengan kuburan manbush, kuburan yang sudah pernah digali untuk ditanam untuk dikubur mayit yang baru. Kuburan yang seperti itu biasanya mutanajis tanahnya, keterana najis yang mayit yang lalu. Kata ulama, kuburan yang najis atau mutanajis seperti itu, ketika kita mengkuburkan mayit ke dalamnya, itu tidak membahayakan, tidak apa-apa ya, karena gak bisa dihindari. Jadi kita mayit kita kuburkan dalam bulan suci, tapi tanahnya mutanajis di dalam ya, karena bekas mayit yang lama, itu gak jadi masalah. Lalu kemudian setelah dikuburkan rapi, selesai, ada orang mau mensolatkannya di atas kuburan. Nah, untuk mayit udah gak jadi masalah, kita tahu. Sekarang untuk orang yang nyolatin sekarang, kalau kita tahu ini kuburan adalah kuburan manbush, kuburan yang digali, yang pernah digali untuk dimasukkan mayit yang baru, dan kita tahu otomatis dengan itu bahwa ini tanah adalah tanah mutanajis karena kubur tengah mayit yang lamanya itu, maka dari itu ketika kita mau sholat di atas kuburan, sholatnya tidak boleh tanpa alas. Sholatnya kakinya tidak boleh tanpa alas. Harus di atas alas. Baik kita lepas sendal, kemudian kita letakkan kaki kita di atas sendal, ya, yang suci. Atau kita sholat di atas tikar, biasanya kan kalau ada tikar tuh ya, tikar buat kalau kita terlambat kita mau nyolat di atas kuburan masih ada tikarnya, pinjam tikarnya, tikarnya suci kita tahu, kita sholat di atas, di atas tikar, atau paling enggak koran, ambil koran yang suci kita injek di atas koran. Itu kalau kuburannya manbus. Tapi kalau kuburan baru, kuburan baru artinya kuburan enggak ada sama sekali yang digali sebelumnya untuk dikuburkan mayit yang lain, kuburan baru semuanya, kita boleh langsung sholat di atas tanah tanpa alas sekalipun karena tanahnya suci. Jadi kita tahu di situ ada tai kucing misalnya, kadang-kadang kan kucing kan buang hajat di sembarangan di kuburan. Ya jangan sholat pasti tai kucing, jangan kalau nginjak di atas tai kucing ya batal sholatnya kita, nginjak najis. Tapi cari tempat yang suci karena pada asalnya tanah itu suci, maka sah sholat di atas tanah tersebut langsung tanpa alas sekalipun. Ya Allah a'lam. Kita sudahi pelajaran kita di malam ini dan akan lanjutkan tentang sholat yang berada di atas kuburan nanti di malam Ahad yang akan datang secara perinci. Itu sudah ada mukadimahnya tadi, yang perincinya di malam Ahad yang akan datang insya Allah ta'ala. Kita bacakan baik. Waktu sholat gaib harusnya kapan? Gitu. Ya, pertanyaannya sholat gaib sahnya dilaksanakan kapan? Apakah mesti sholat mayitnya itu sehari setelah meninggal ataukah bagaimana? Jawabannya syaratnya sahnya sholat gaib kalau mayitnya udah dimandiin. Kalau mayit yang di Surabaya itu kita di Jakarta, mayit yang di Surabaya kita dapat kabar udah dimandiin, apalagi udah dikafanin, apalagi udah jadi sholatin, apalagi jadi kuburin, nah baru kita boleh dan sah mengerjakan sholat gaib. Kalau di sana mayitnya belum diapa-apain, belum dimandiin, belum sah. Ya kita jelas, kita bacakan Fatihah pertama untuk istri dari Bapak Sugiyarto, Ketua RT 04 012 yang sedang dalam keadaan sakit, Ibu Juria. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dengan segera. Nah, kemudian juga mertua saya, ibu mertua saya yang baru masuk rumah sakit malam tadi setengah dua malam, malam semalam. Yang setengah dua malam di rumah sakit Polri ya, di Opname juga dalam keadaan sakit. Kita doakan untuk kedua orang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan syifa ajilan ghairu ajil. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, disehatkan lagi badannya dan diberikan pahala atas kesabaran mereka. Alhamdulillah wa la kulli niyatin sholatu ala hadratin nabiy al-fatihah. Alhamdulillah nashallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siti Anisa binti Abdul Haq ishfihima innaka shafi la shifa illa shifa wa ka shifa la yugadiru saqaman wa la alama.